إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam majlis yang mulia ini, yang mana di dalamnya insyaallah kita akan mempelajari agama yang dengannya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berhubung dikarenakan malam hari ini atau besok, bahkan sampai besok siang dan sore, sebagian atau bahkan banyak dari kita melakukan safar dalam rangka untuk talabul ilm, menuntut ilmu di situ Bondo, menghadiri daurah dari Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad As-Sewet Hafizahullahu Ta'ala. Maka nuhibbu fi hadhal laylah, hadhi laylah, kita ingin pada malam hari ini untuk menyebutkan beberapa hal sebagai bekal bagi kita semua di dalam melakukan perjalanan safar dalam rangka menuntut ilmu ini. Yang pertama adalah, ketahuilah bahwasanya safar artinya adalah meninggalkan sebuah wilayah, meninggalkan sebuah negeri, sebuah daerah. Dia pergi meninggalkan daerahnya menuju daerah yang lain. Kenapa perbuatan ini dinamakan dengan safar? Nah, ini penting untuk kita pelajari karena di sini ada pelajaran penting yang harus kita jaga dan kita perhatikan. Kenapa dinamakan dengan safar? Perbuatan ini kenapa dinamakan dan istilahkan dengan safar? Li'annahu minal isfar, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'annahu minal isfar, karena perbuatan ini termasuk dari perbuatan isfar. Apa itu al-isfar? Al-khurud wadh-dhuhur, yaitu keluar dan tampak, keluar dan jelas. Kama yuqalu asfar subhu idza dhahara wa bana. Sebagaimana apabila dikatakan asfar subhu, asfaro kata kerja, as-subhu waktu subuh, idza dhahara wa bana, yakni apabila ada yang mengatakan asfar subhu, yakni telah keluar dan telah tampak waktu subuh. Wakila fil makna, ini salah satu makna kenapa dinamakan dengan safar. Disebutkan juga di dalam makna safar, li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal, dikarenakan safar ini, perbuatan safar ini akan memperjelas dan memperlihatkan akhlak dari pelaku-pelakunya apabila kita bersafar menemani seseorang. Maka dalam hal ini akan terlihat, nah, masing-masing akan melihat akhlak, perilaku, kepribadian dari teman safarnya. Fakam min insanin la ta'rifuhu wa la ta'rifu siratahu illa idza safarta ma'ahu. Betapa banyak orang yang engkau tidak mengenalnya dan juga engkau tidak mengetahui sepak terjangnya. Illa idza safarta ma'ahu, kecuali kalau seandainya engkau melakukan safar bersamanya. Maka ketika itu engkau akan melihat akhlaknya, mengetahui perilaku dan adabnya. Apakah sikap dia memiliki sikap ithar? Naam, ithar lebih mendahulukan kepentingan dari teman safarnya. Apakah ada di dalam safarnya itu sikap i'anatur rafiq, menolong temannya, membantu kesusahan temannya, saudaranya, teman safarnya. Apakah dia menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh teman safarnya, baik dalam bekal, baik di dalam kendaraan, dan dalam hal-hal yang lainnya. Sampai-sampai diriwayatkan dari Umar bin Khattab, apabila idza zaka rajulun syakhsan indahu, apabila ada orang merekomendasikan orang lain di hadapan beliau, si fulan merekomendasikan si Allan di hadapan Umar bin Khattab, nah, fulan itu baik, Allan itu baik, nah, katanya di hadapan Umar bin Khattab dia mentazkiyah seseorang di hadapan beliau, maka Umar akan menimpali, hal safarta ma'ahu, hau amaltahu, apakah engkau pernah melakukan safar dengannya? Apakah pernah engkau bermuamalah dengannya? Muamalah bermacam-macam, baik di dalam organisasi atau di dalam tijarah perdagangan, apalagi yang ada sangkut pautnya dengan harta benda. Nah, apakah pernah engkau melakukan perbuatan ini dengannya? Jangan sembarangan engkau memberikan tazkiyah kepada seseorang. Nah, in qala na'am, kalau orang tadi mengatakan iya, saya pernah melakukan bersamanya, qabila dzalik, maka beliau akan menerima tazkiyah, rekomendasi terhadap orang tersebut. Wa in qala la, kalau seandainya orang tadi mengatakan saya tidak pernah safar dengannya, saya tidak pernah bermuamalah dengannya, faqala la a'lamu laka la ilma laka bi, kalau begitu maka Umar akan mengatakan kepadanya, engkau tidak memiliki pengetahuan tentang orang yang engkau sebutkan tadi. Nah, maka oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bagi seorang musafir, terlebih kalau seandainya dia masuk dalam sebuah rombongan safar, maka harus menjaga adab, akhlak, lisan terutama. Nah, karena lisan, apabila engkau sudah mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata, engkau tidak akan bisa memiliki kendali terhadap kata tersebut, terhadap kalimat tersebut. Terlebih pada zaman sekarang ini di media sosial, nah, di grup-grup WhatsApp, barakallahu fikum. Nah, kalimat-kalimat yang engkau ujarkan, yang engkau ketik melalui jari jemari engkau, nah, itu akan memiliki pengaruh. Dia akan terbang kemana-mana dan engkau tidak akan memiliki kekuasaan untuk memegang ucapan yang telah engkau ucapkan. Itu adalah hak, itu adalah sebuah kebenaran. Maka oleh karena itu berhati-hati di dalam berucap. Nah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik. Kalau enggak bisa mengucapkan yang baik, maka diam. Nah, karena diam itu lebih baik. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dia wajib memperhatikan akhlak, perilaku, adab. Dia harus memiliki sikap ithar, lebih mendahulukan kepentingan naam dan kebutuhan saudaranya melebihi kepentingan dirinya sendiri. Nah, al-ithar. Al-ithar ini adalah sifatnya al-ansar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan sifat mereka di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, padahal mereka itu fakir. miskin. Nah, para sahabat, banyak dari mereka itu fakir, miskin. Akan tetapi mereka lebih mendahulukan kebutuhan dari saudaranya daripada temannya. Yang datang ke negeri mereka al-muhajirin adalah orang-orang yang terusir. Terusir dari negerinya, dari tanahnya, terusir dari harta benda yang mereka miliki. Gak punya apa-apa. Nah, pengungsi. Hijrah ke negeri Madinah untuk menyelamatkan agama mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa illa di antara mereka banyak adalah orang-orang yang kaya. Banyak di antara mereka adalah orang-orang bangsawan yang memiliki nasab yang tinggi, dihormati, dihargai. Nah, akan tetapi dikarenakan untuk mempertahankan akidah yang benar, mereka lebih memilih hijrah, meninggalkan kekuasaan, meninggalkan naam status sosial di tengah masyarakat yang dia miliki, meninggalkan kekayaan dan harta benda mereka untuk menyelamatkan agar mereka lebih leluasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kota Madinah dalam keadaan kosong, enggak punya apa-apa. Nah, orang inilah yang dibantu oleh Al-Ansor. Kebutuhan mereka bagi antara kebutuhan mereka dengan kebutuhan enam sahabat-sahabat dari Al-Muhajirin. Nah, ayat yang kita bacakan tadi disebutkan salah satu, ada kisahnya. Naam, barakallahu fikum, ada sababun nuzulnya. Di antaranya datang seorang tamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bertanya kepada istri-istri beliau, adakah sesuatu yang bisa untuk kita keluarkan dalam rangka menjamu tamu kita? Mereka menjawab, kita enggak punya apa-apa kecuali hanya air saja. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Maka datanglah salah seorang Ansor dan mengatakan siap untuk menjamu tamu Rasulullah. Nah, dan dia pun pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakanlah wahai istriku tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang istri mengatakan, kita enggak punya sesuatu yang bisa kita suguhkan kecuali makan malam untuk anak-anak kita. Nah, ya sudah. Terus nyalakan tungku. Nah, dan tidurkan, terus nyalakan tungku seolah-olah engkau menyiapkan makanan untuk mereka. Sampai mereka tertidur. Nah, kemudian setelah mereka tertidur, siapkan makanan untuk tamu. Dan ketika mereka sedang menjamu tamu, nah, seolah-olah dia sedang membetulkan lentera atau tamu, lampu api yang mereka miliki. Seolah-olah dibenarkan, ternyata disengaja dia matikan supaya tamu ini leluasa makan dalam keadaan tuan rumah enggak makan apa-apa. Karena hanya sedikit yang bisa dia hidangkan untuk tamu saja. Nah, barakallahu fikum. Pada pagi harinya Nabi SAW mengatakan kepadanya, sungguh Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat perbuatan yang kalian lakukan terhadap tamu tersebut. Nah, maka turunlah ayat tersebut, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sikap al-itar dalam perkara duniawi ini penting. Nah, dan ini adalah akhlak para sahabat, para ulama, dan orang-orang soleh pada umat ini. Kemudian, sebelum seseorang melakukan safar, terlebih di dalam safar menuntut ilmu, maka yang penting untuk harus dia perhatikan dan harus dia siapkan adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya safar yang dia lakukan ini adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka untuk mencari popularitas, mencari nama, mencari perkara dunia. Niat-niat seperti ini adalah niat-niat yang tidak dibenarkan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Man ta'allama 'ilman yabtaghi bihi wajah Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dia mengharap wajah Allah azza wa jalla, tidaklah dia mempelajari ilmu. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk mengharapkan pahala dari Allah, sementara dia mempelajari ilmu tersebut dalam rangka untuk memperoleh kenikmatan duniawi, maka dia tidak akan mendapati aroma surga pada hari kiamat. Nah, aroma surga saja dia tidak merasakannya. Nah, ini adalah ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat besar, sehingga oleh karena itu seorang muslim wajib untuk memperhatikannya. Lalu bagaimana niat yang harus dia benarkan dalam perkara ini? Nah, yang pertama adalah dia melakukannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia melakukannya, meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Nah, dia mengangkat kebodohan dari dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menciptakan umat manusia dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, tidak memiliki ilmu apapun. La ta'lamuna syai'an. Engkau tidak tahu apa-apa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk kita belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu dengan mempelajari syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Ilmu, menuntut ilmu, ilmu ini tidak ada yang bisa menandinginya apabila niatnya itu benar. Seseorang yang menuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu, nah, amalan seperti ini tidak akan ada yang bisa menandinginya bagi siapa yang niatnya itu benar. Sahat niyatuhu. Berkata, bertanya orang kepada beliau, "Kaifa dzalika?" Bagaimana niat yang baik itu, wahai al-Imam? Nah, beliau mengatakan, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Nah, dia niatkan untuk mengamalkan na'am hadith khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari ilmu, kemudian setelah ilmu dia dapatkan, dia mengajarkannya. Nah, sehingga oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, nam ilmu itu, mempelajarinya dan mengajarkannya, amalan ini tidak akan bisa ditandingi nam apabila niatnya itu benar. Gak akan bisa ditandingi. Tapi kalau seandainya niatnya itu tidak baik, barakallahu fikum, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatan laka wa 'alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu, bisa menjadi perisai untukmu, pembelamu. Wa hujjatun 'alaika, dan bisa menjadi bumerang untukmu. Nah, bagaimana kok bisa menjadi bumerang ketika dia tidak ikhlas di dalam mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, atau dia tidak mengamalkan ilmu yang dia peroleh, maka dia ini akan menjadi bumerang untuknya. Kemudian dia niatkan pula di dalam menuntut ilmu ini untuk membela syariat, syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih pada zaman sekarang ini Islam itu asing. Nah, asing. Terang-terangan orang mencela syariat. Zaman sekarang ini terang-terangan orang mencela syariat, mengharamkan syariat Allah yang telah Allah turunkan. Secara terang-terangan. Bahkan orang kafir pun berani. Nah, mencela syariat Islam. Padahal kita di negeri mayoritas kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka ini adalah ladang bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam membela syariat Allah Azza wa Jalla. Kita berupaya untuk memahamkan kepada masyarakat agama yang benar, supaya syariat ini tidak menjadi sesuatu yang asing dan aneh di tengah-tengah mereka. Dan memang sunnatullah demikian mengatakan, badal Islamu ghariban wasata'udu ghariban kama wasaya'udu ghariban kama bada. Islam itu mulai dalam keadaan asing dan nanti akan menjadi asing sebagaimana Islam itu mulai. Fatubalil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Maka harus diniatkan untuk membela syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam safar, sebelum seseorang melakukan safar, maka dianjurkan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ketika dia safar atau setelah dia safar. Maka oleh karena itu dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan maksiat dan dosa yang pernah dia perbuat. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa in yatubu fil yaumi mi'atu marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Maka sesungguhnya saya bertaubat dalam sehari 100 kali. Ini Nabi Muhammad, qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Jaminan telah dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi beliau mengatakan, saya bertaubat dalam sehari 100 kali. Nah, kalimat 100 kali ini bukanlah dalam rangka untuk hitungan pasti bahwa beliau itu bertaubat sebanyak 100 kali. Tapi maksud di sini adalah mubalaghah. Beliau betul-betul mengingatkan bahwa kita harus bertaubat dan terus bertaubat, berulang-ulang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, bagaimana bahagianya Allah Azza wa Jalla tentang taubatnya seorang hamba. Lallahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi. Sungguh Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah daripada seseorang yang sedang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, kemudian pada saat itu tunggangannya kabur dan lari, sementara makanan dan bekalnya ada di atas tunggangan tersebut. Dia mencari ke sana kemari, tidak dia dapatkan. Akhirnya dia mendatangi sebuah pohon dan dia berbaring di bawahnya dalam keadaan sudah putus asa, menunggu al-maut. Akan tetapi tiba-tiba di sampingnya telah berdiri kendaraan dia tadi, ontanya sudah berdiri di sampingnya. Betapa siapa yang bisa membayangkan bagaimana bahagianya orang ini. Sampai-sampai dia salah ucap di dalam memuji Allah. Allahumma inni, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Terbalik ucapannya dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya pun berubah sangat fatal. Barakallahu fikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia tidak sengaja di dalam sabkul lisan, di dalam kesalahan di dalam berucap tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada orang ini dengan taubatnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, dia harus menyegerakan untuk membayar hutang piutang. Barang-barang yang dahulu pernah dia ambil tanpa hak harus dia kembalikan, atau dia minta keikhlasan dan keridhaan dari pemilik aslinya. Menyelesaikan setiap perjanjian yang pernah dia tetapkan, yang dia ulur-ulur di dalam pelaksanaannya, ditunaikan semuanya. Barakallahu fikum, karena dia tidak tahu kapan, apakah dia bisa kembali dari safar ini atau tidak. Madza taksibu ghadan, dia tidak tahu apa yang akan dia perbuat untuk esok hari. Dia bisa merencanakan, akan tetapi kesudahannya adalah berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga tidak tahu di negeri mana dia akan meninggal, di negeri mana dia akan dikuburkan dan disolatkan. Dia tidak tahu. Maka oleh karena itu dia harus menyelesaikan segala hal dari tanggungan-tanggungan yang dia miliki, kalau seandainya dia sanggup dan mampu untuk menyelesaikannya. Maka kalau seandainya dia tidak sanggup, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula dia membekali keluarga yang dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Baik dalam perkara dunia, karena ini sudah jelas. Bahkan kalaupun tidak ditinggalkan, dia akan menuntut untuk ditinggalkan bekal. Barakallahu fikum. Tapi yang paling penting adalah dia meninggalkan, barakallahu fikum, bekal wasiat di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keluarganya bertakwa kepada Allah ketika dia berangkat. Dan tentunya bagi dirinya sendiri sebagai musafir, dia lebih-lebih membekali dirinya dengan ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uridu safaran, wahai Rasul, saya ingin safar. Fazawidni, maka berikanlah saya bekal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zawwadakallahu bittaqwa." Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Maka dia pun bergembira dengan bekal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala zidni, dia pun diam meminta tambah kepada Nabi, "Tambahkan bekal untukku wahai Rasul." Wa ghafara dzanbak, semoga Allah mengampuni dosamu, kata Nabi. Wa qala ar-rajul, dan dia pun mengatakan, atau orang lain mengatakan, "Zidni, berikan bekal kepadaku. Qala wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untukmu dimanapun engkau berada. Nah, ini doa yang sangat sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. 6. Barakallahu fikum. Apalagi yang kita inginkan setelah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau seseorang sudah berbekal dengan takwa, maka dia beramal apa saja yang dia perbuat, terserah. 6. Dengan keikhlasan dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya. Teruslah beramal. Kalau seseorang sudah bertakwa, maka dia disarankan kepadanya untuk terus beramal, dikarenakan nam innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya yang perlu untuk kita sampaikan, naam, seorang mukim juga dianjurkan untuk mendoakan al-musafir, entah itu keluarganya atau sahabatnya, kerabatnya, naam, muridnya atau gurunya. Orang yang mukim dianjurkan untuk mendoakan al-musafir. Salah satu doa yang warid dari Nabi yang diamalkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang sangat suka mencontoh Nabi. Apa saja. Bahkan dalam keseharian Nabi. Perbuatan, tindak tanduk, kebiasaan-kebiasaan Nabi selalu dicontoh dan diupayakan untuk ditiru oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salah satu yang diamalkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mendoakan al-musafir. Salah satu doanya, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kalau kita baca doa Hisnul Muslim, doa ini ada. Nah, doa al-mukim, al-mukim untuk musafir. Apa maknanya? Astaudi'ullah dinaka. Saya menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan khawatim, penutup dari amalanmu. Nah, maksudnya saya menitipkan kepada Allah penjagaan terhadap agamamu. Semoga Allah menjaga agamamu, menjaga amanahmu, menjaga amalanmu supaya engkau mendapatkan husnul khatimah. Nah, doa yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Yang selalu diamalkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah. Dan bagi al-musafir, nah, tidak mengapa untuk membalas doa ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada an yusafira falyakul liman yakhlif. Barang siapa yang ingin safar, kata Nabi, maka hendaklah dia mengucapkan doa, astaudi'ukumullahu alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Saya menitipkan kalian kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian, yang mana Allah tidak akan menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah. Nah, titipan. Kita menitipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan titipan-titipan tersebut. Titipan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah dilalaikan dan dilupakan, dan pasti akan dijaga oleh Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Naam. Ini adalah doa yang luar biasa. Naam. Maknanya sangat luar biasa karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Naam. pada keluarga kita setelah kita pergi. Nah, baik dalam perkara dunia mereka ataupun dalam terutama dalam perkara agama mereka. Istri kita, anak-anak kita, apa yang dia lakukan sepeninggal kita. Nah, kita tidak memiliki kekuasaan dan penjagaan dalam hal ini karena kita pergi jauh. Nah, maka sebaik-baik penjaga, sebaik-baik tempat untuk kita menitipkan agar mendapatkan penjagaan, pemeliharaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini doa yang sangat luar biasa. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam mengatakan bahwasanya da'watul musafir itu mustajabah. Doanya orang yang safar itu mustajabah. Naam. Kita pernah sering membaca hadis dan bahkan disebutkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang asy'atha akbar. Naam. Mutilas safar. Asy'atha akbar. Dia sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, rambutnya kusut, pakaiannya juga penuh dengan debu. Nah, dia menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Ini adalah sebab-sebab terkabulkannya doa. Salah satunya apa? Safar. Nah, maka doa al-musafir itu mustajabah. Maka sangat dianjurkan bagi seseorang musafir untuk mendoakan kebaikan pertama untuk dirinya dan yang kedua untuk keluarganya, anak istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah riwayat, "Tsalatsu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajab. Tidak ada keraguan padanya. Da'watul madlum. Yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya musafir. Wa da'watul walid ala walidihi, dan doanya seorang anak, doanya orang tua untuk anaknya. Nah, untuk kebaikan anaknya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Nah, dan hadis ini barakallahu fikum disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, barakallahu fikum, doa ini sangat penting untuk kita ucapkan. Nah, doa untuk kita dan doa untuk keluarga yang kita tinggalkan. Dan juga di dalam safar, nah, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, kita ambil bagian yang paling akhir. Salah satu adab bagi musafir adalah membaca doa. Membaca doa ketika mengendarai kendaraan. Ketika mengendarai kendaraan. Barakallahu fikum. Yaitu ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 112 sampai 114. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala dhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu. Allah mengingatkan kenikmatan tunggangan kendaraan. Nah, kemudian kalian mengucapkan apabila engkau berada di atas punggungnya. Nam subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Surat Zukhruf ayat 112 sampai 114. Kemudian yang penting untuk diperhatikan oleh musafir adalah apabila dia telah menyelesaikan hajatnya di dalam safar, maka dianjurkan baginya untuk segera pulang kembali kepada keluarganya. Nah, jangan berlama-lama. Ketika dia sudah menyelesaikan hajat dan kebutuhannya, maka sehendaknya dia bersegera untuk pulang karena di rumah telah ada yang menantinya. Nah, barakallahu fikum. Tidak mengapa bagi dia untuk membawakan oleh-oleh sebagai cenderamata, sebagai penyenang agar keluarganya itu senang dan bahagia, sehingga terjalin mahabbah dan mawaddah antara mereka. Nabi SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu. Karena safar seseorang itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa tidur. Ada yang demikian. Fa'idha qada ahadukum nahmatahu min safarihi fal yu'ajjil ila ahli. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menyelesaikan hajatnya dari safarnya, maka hendaknya dia segera kembali ke pangkuan keluarganya. Nah, maka itu lebih baik. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi safar kita pada saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat-niat kita agar selalu istiqomah di atas al-haq, di atas kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.